simpan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terbahan sana, kau tetap bertahan. Kau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu terpancar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu, untuk menuai padi milik kita. Tapi kerinduan hanya tinggal kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban.